Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hewan. Hewan yang terdapat di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 350 ribu jenis. Dari 350 ribu jenis hewan yang ada hewan yang tidak dilindungi dan ada hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi tidak boleh dipelihara. Tercantum juga dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Orang-orang yang memelihara hewan yang dilindungi kebanyakan mendapat hewan yang dilindungi dengan cara membeli. Penjualan dilakukan dengan cara online melalui media sosial seperti Facebook. Penjual mengirimkan foto ketika ada yang diinginkan, pembeli langsung berkomunikasi via WhatsApp. Setelah itu, penerima bisa mengambil barang di tempat yang sudah ditentukan. Tak hanya melalui jual online, pembeli pun bisa membeli hewan yang diinginkan di Pasar Burung Sukahaji Bandung. Kami menemukan masih ada yang menjual hewan dilindungi seperti Nuri Kepala Hitam. Dan jika ada hewan dilindungi yang diinginkan, kita bisa menanyakan langsung kepada penjual. Rata-rata penjual tidak menyimpan hewan dilindungi di pasar karena sering ada razia oleh Dinas Kehutanan. Kasus terbaru tentang jual beli hewan yang dilindungi terakhir pada Maret 2018 dan sudah ditangani oleh polisi. Orangnya menggunakan Ari Bon Rai. Nah, yang kan aslinya itu adalah Rudi. Nah, mengikuti kegiatan dari Facebook daripada Rudi ini atau Ari Bon Rai ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan transaksi jual beli. Nah, makanya pada tanggal kemarin 24 Maret 2018 kita bersama-sama yang lokasinya itu di daerah perumahan di daerah Nanjung. Rumahnya Rudi ini saya nggak kasih tahu lengkap ya, tapi saya kasih tahu desanya aja. Desa Nanjung, Kecamatan Mertasi. Saudara Rudi ini sudah melakukan kegiatan tertentu sejak tahun 2017 sampai kemarin bulan Maret kegiatan menindaklanjuti menangkap saudara Rudi dan mengamankan 5 ekor orang. Dan pada saat kami melakukan tindakan penangkapan juga, kita bekerja sama dengan pihak BKSDA untuk pengamanan atau mengamankan burung elang yang ditangkap dari saudara Ari. Jadi untuk perkara ini, sekarang saudara Rudi ini sudah dalam proses penyidikan dan tersangkanya sudah ditahan. Jadi hitungan penahanan itu sekarang sudah memasuki hari ke-42. Jika ingin melihat hewan yang dilindungi, datanglah ke pusat konservasi yang umum seperti kebun binatang dan yang khusus seperti pusat konservasi elang Kamojang di Garut. Jadi di sini sementara, jadi ketika ada konflik atau misalnya dia hasil dari pedagang satwa, kita akan dia akan dapat ke lembaga konservasi bermitra. Jadi ketika aplikasi yang melakukan kegiatan gakum, ada itu satwa sitaannya mereka akan geser ke lembaga konservasi di sini. Jadi ada beberapa satwa yang memang dititipkan ke kami. We'll be right back. sehingga dengan adanya permintaan yang tinggi dan persediaan satwa yang dimiliki oleh si pemburu dari kawasan utara nanti terjadinya jual beli satwa tersebut timbul. Sebenarnya upaya-upaya yang telah kita lakukan dan baik dengan cara persuasif maupun dengan cara represif. Untuk kaitan represif sudah ada 6 kasus yang sudah dilakukan penegakan hukum. Dan mayoritas kasus yang banyak kita tanganin lebih pada kasus tentang penjualan atau perdagangan satwa liar, yaitu secara online maupun secara profesional. Profone itu protection for wildlife, forest and wildlife ya. Jadi lebih ke bagaimana kita melindungi satwa, melindungi hutan. Jadi dari edukasi, kita edukasi dari level termuda sampai yang tertua, dari lintas profesi, lintas komunitas kita edukasi. Pakai media macam-macam kita edukasi. Terus yang kedua, selain edukasi, kita mendampingi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan-kawasan yang terkait dengan konservasi, untuk mereka terlibat dalam kegiatan yang pro konservasi. Jangan cinta salah langkah lah gitu kalau sayangnya tuh, karena yang terbaik itu satwa liar ya di alam. Nah untuk pedagang, saya tahu mereka itu paham, jadi jangan bilang nggak paham. Pedagang itu mesti paham, dia paham, sehingga saya pikir hentikan atau kalau tidak ya tunggu. Mengertilah bahwa hewan dilindungi seharusnya di alam, bukan dipelihara. Dan jika masih ingin melakukan proses jual beli, maka pihak berwajib akan bertindak.